Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya? Indah Rifki. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Tayyib. Yang lainnya apa? Adin. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Tayyib. Ini dalil secara sharih menunjukkan dengan lafaz fauq. Nah, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala dari As-Sunnah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala lamma qada Allahul khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy anna rahmati sabaqat ghadabi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir para makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis dalam kitab, yaitu apa? Lauhul Mahfuz. Fa huwa 'indahu fawqal 'arsy. Naam. Di mana kitab tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala fawqal 'arsy, di atas 'arsy, dan tertulis padanya atau lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin, tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan para makhluknya, maka Allah tulis dalam suatu kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Apa yang ditulis tersebut? Anna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Hadis ini juga termasuk dari Ikhwan Fillah yang menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yatafawatun. Naam, bertingkat-tingkat. Walaupun semuanya pada puncak kesempurnaan, tapi di sini penegasan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dalam artian sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Hadis muttafaqun alaih. Yang dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin taghlibu ghadabi. Sifat rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Dan riwayat ini juga muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Wa rawa Ibn Majah an Jabir yarfa'u qala baina tempat kalian ada alifnya enggak? Abari kan. Hah? Baina. Baina ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nur. Farafa'u ilayhi ru'usahum fa'idhal jabbaru jalla jalaluhu qad ashrafa alayhim min fawqihim. Faqala ya ahlal jannah salamun alaikum, thumma qara'a qawlahu ta'ala salamun qawlam min rabbir rahim. Fayangzuru ilaihim wa yangzuruna ilaih. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yangzuruna ilaih. Ada tidak ikhwani fillah, dulu telah kita lewati berhubungan dengan permasalahan ru'yah. Nah, ketika penduduk surga berada dalam kenikmatan-kenikmatan mereka, tiba-tiba muncul cahaya untuk mereka. Maka mereka pun mengangkat kepala-kepalanya. Maka tiba-tiba Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menampakkan dirinya pada mereka dari arah atas mereka. Dan Allah katakan, wahai penduduk surga, salam atas kalian, keselamatan atas kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada mereka dan mereka melihat kepada Allah, sehingga mereka tidak menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain selama mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, semua nikmat terkalahkan dengan nikmat yang agung tersebut, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Cuma nanti ini khani filah, sebagaimana telah kita lewati dulu, riwayat derajatnya da'if. Dirujuk kembali, nah, di pembahasan tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dan Uqayli dalam Al-Du'afa. Siapa sebab kelemahannya? Dulu telah kita lewati. Siapa Mbak Umar? Tempat kalian ada enggak? Siapa? Naam, Al-Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi. Tayyib Al-Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi. Dia adalah mungkarul hadith sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Juga padanya akhwan Abu Asim Al-Abadani. Dia namlayinul hadith, kata Al-Hafidh. Seorang yang lemah hadithnya. Ini kalau dari riwayat Jabir. Kemudian datang juga dari riwayat Abi Hurairah, ikhwan, tapi tidak selamat dari kedhaifan. Karena padanya Sulaiman bin Abi Karimah. Dikatakan oleh Ibnu Adi, amatu ahadithihi manakir. Mayoritas hadithnya mungkar. Nah, sehingga derajat dari tadi, ikhwan, dhaifun jiddan, sangat lemah. Tidak bisa kita jadikan dalil dalam masalah kita. Nah, untuk hadis Jabir, ingat-ingat tadi siapa? Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi, mungkarul hadis. Ini saja cukup untuk apa? Hadis dihukumi lemah sekali, apalagi ditambah lagi seorang perawi lain, yaitu Abu Asim Al-Abadani yang lemah. Warawa Muslimun 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi tafsiri qaulihi ta'ala, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Yaqul, anta al-awwal falaysa qablaka syai', wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai', wa anta al-zahir falaysa fawqaka syai', wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Kalau hadis ini bagaimana derajatnya? Ini hadis masyhur. Indak Ukasha. Ah? Tentang penafsiran ayat ya rahmatullah. Al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Bagaimana derajatnya? Baik. Hadis sahih. Dalam penafsiran ini penting, akhwan, karena termasuk tafsirul Quran bil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal awwal, engkau adalah al awwal, falaisa qablaka syai', sehingga tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Dan engkau adalah al-akhir, wa antal akhir. Engkau adalah al-akhir, di antara nama-nama Allah al-akhir. Yang bermakna apa? Zat yang maha kekal. Falaisa ba'daka syai', sehingga tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal. Yang semakna dengan nama ini apa? Dari nama-nama Allah yang husna. Apa nama yang lain? Abdul Aziz, yang menunjukkan sifat kekekalan bagi Allah. Dari Asmaul Husna. Tayyib Al-Hayyu. Jelas. Naam. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah al-zahir, sehingga tidak ada sesuatu pun di atasmu. Ini semakna dengan apa? Apa? Al-Ali, Al-A'la. Ya. Makanya pada sebagian terjemahan al-zahir yang maha nampak itu sangat jauh dari na'am, dari pemaknaan yang benar. Itu cuman memaknakan apa asal dengan melihat kamus saja. Na'am wa anta al-zahir, al-zahir ditafsirkan oleh Nabi falaisa fawqaka syai', berarti al-zahir zat yang maha tinggi. Sehingga tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah al batin. Apa ini berarti? Falaysa dunaka syai', zat yang maha dekat. Zat yang maha dekat, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat naam darimu. Karena apa? Karena luasnya ilmu Allah. Naam. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, ikhwan, sehingga Allah al-batin sangat dekat dengan hamba-hambanya, melebihi segala sesuatu. Naam. Ini mana al-batin? Al-qarib. Qala wal muradu bidh-dhuhuri huna al-'ulu, dan yang dimaksud dengan az-zuhur di sini adalah al-'ulu, yaitu apa? Ketinggian. Sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu ta'ala famastata'u ay yadhharuhu. Dan di antara bentuk penggunaan kata az-zuhur untuk bermakna al-'ulu, ikhwan, yaitu dalam ayat ini famastata'u ay yadhharuhu. Di sini pentingnya apa? Mengkaitkan makna lugawi. Jadi kalau seseorang menganggap bahwasanya memahami lugah Arabiyah bukan perkara yang penting, ini sesuatu yang sangat keliru. Bagaimana seorang bisa memahami Al-Qur'an tanpa lugah Arabiyah yang kuat? Dengan slogan yang penting dalil, tidak perlu apa? Tidak perlu menguasai lughah Arabiyah, bagaimana bisa? Tidak akan bisa memahami Al-Quran maupun As-Sunnah tanpa memahami lughahnya. Makanya perhatikan di sini, Imam Ibn Abil'iz ketika ingin menunjukkan makna al-zuhur itu bermakna ulu, ya membawa ayat yang lain yang juga apa? Semakna dengan itu, di mana digunakan kata az-zuhur untuk bermakna al-ulu, untuk menguatkan. Famastata'u ay yadhharuhu ay ya'luhu, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa ini, apa Zaid ayat ini? Famastata'u ay yadhharuhu, mereka tidak akan mampu untuk apa? Untuk menaikinya, melewati dari atas. Apa itu? Tembok Dzulqarnain. Ya, berhubungan dengan temboknya Dzulqarnain yang dibuat. Nah, karena tingginya, kan, mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Melewatinya dari atas. Dan mereka juga tidak mampu untuk melubangi. Taib ayat haruhu ayya'luhu. Sampai masa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sehingga bisa melubangi tembok tersebut di akhir zaman kelak, sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Famastata'u ayyadharuhu. Qala fa hadhihi al-asma'ul arba'ah mutaqabilah. Kemudian nama-nama empat ini, akhwan, mutaqabilah, saling naam, saling apa? Berkebalikan. Dari isi cakupan makna. Al-awwal wal akhir. Ya kan, awal, akhir. Al-zahir, al-batin. Naam. Ismani minha li azaliyati Rabbi subhanahu wa ta'ala wa abadiyati. Dua nama dari keempat nama tersebut untuk menunjukkan tentang azaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan abadinya. Telah kita lewati bahwasanya makna azali yaitu apa? Zaman yang tidak apa? Apa makna azali itu? Yang dulu pernah ikut dari awal, apa makna azali? Apa Muhammad? Nah, zaman yang tidak ada permulaannya, itu namanya azali. Sedangkan abadi yaitu apa? Ungkapan untuk zaman yang tidak ada akhirnya. Jadi, berkebalikan. Nah, dua nama yaitu al-awal dan akhir untuk menunjukkan azaliyahnya Allah dan abadiyahnya Allah. Wa ismani li'uluwihi wa qurbihi, dan dua nama untuk menunjukkan tingginya Allah dan kedekatan Allah. Jadi Allah zat yang maha tinggi, terpisah dari makhluknya, tapi bersama dengan itu dia juga zat yang maha dekat. Nah, zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Al-zahir al-batin. Maka jangan seorang beranggapan ketika menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk, kemudian berarti Allah itu jauh. Tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha dekat. Falaisa dunaka syai', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat dekat dengan hamba-hambanya. Qala wa ra'a Abu Dawud an Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi an jaddihi qal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah juhidatil anfus wa da'atil iyal wa nahakatil amwal wa ahlakatil an'am fastasqillaha lana fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, Abu Dawud meriwayatkan dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddih. Taib. Jadi sahabinya siapa? Jubair ibn Mut'im. Beliau mengatakan seorang Arabi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah kesusahan, yaitu manusia kesusahan untuk hidup. Dan keluarga banyak yang mati. Harta-harta banyak yang musnah. Binatang-binatang banyak mati. Dikarenakan apa? Kekeringan. Makanya khonifillah, kita di negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan hujan dengan banyak, kita bersyukur dengan kemudahan ini. Nah, maka Arabi ini kemudian mengatakan, mintalah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk diturunkan hujan. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, sungguhnya kami meminta syafaat denganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa nastashfi'u billahi 'alaik. Nah, dan memintakan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan izin pemberian syafaat kepadamu. Taib. Tapi di sini lafaz wa nastashfi'u billahi 'alai, ya, dan meminta syafaat dengan Allah atasmu, dalam artian di sini ingin memohon pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'nya, maka nanti akan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nastashfi'u bika 'ala Allah ini benar. Tapi lafaz nastashfi'u billahi 'alaik ini nanti akan diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihak atadri ma taqul?" Celaka kamu, tahukah engkau apa yang kamu katakan? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famazala yusabbihu hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan terus-menerus bertasbih sampai diketahui ketidakridhaan tersebut terhadap perkataan tadi di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat. Hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi, atau sampai yang demikian itu diketahui dari wajah para sahabatnya, karena para sahabat jadi khawatir, takut. Takut dengan apa? Kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian mengatakan, waihak innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Sya'nullahi a'zamu min dhalik. Celaka kamu. Sungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala dijadikan memberi syafaat atas seorang pun dari kalangan makhluknya. Ini. Yustashfa'u billah, yaitu dimintai syafaat dengan nama Allah atas seseorang. Jadi yang dimintai hajat berarti siapa? Manusia, ya kan? Yang dijadikan memberi syafaat siapa? Allah. Nah, ini enggak boleh. Nah, kenapa? Sya'nullahi a'zamu min dzalik, kedudukan Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari itu semua. Waihak atadrimallah, celaka kamu, tahukah engkau siapa itu Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kedudukannya, sehingga sampai mengatakan seperti itu. Innallaha fawqa 'arsyi wa 'arsyuhu fawqa samawati wa qala bi asabihi mithlal qubbati 'alaihi wa innahu la ya'tu bihi atitur rahli birraqib. Ini yang disebut dengan apa? Hadis atid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tinggi. Dan arsy-Nya di atas langit-langit-Nya. Karena arsy telah kita lewati, makhluk yang paling tinggi, ya kan? dan juga makhluk yang paling besar. Tercipta sebelum diciptakan langit dan bumi, demikian pula sebelum kursi. Juga sebelum pena. Dan arsy-Nya di atas langit-langitnya. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti kubbah di atas langit-langit. Dan sesungguhnya la ya'tu bihi atitur rahli birraqib. Dicetakan risalah disebutkan sebagian ini pemanan hadis. Taib. Hadis ini akhwani fillah dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ini riwayat apa? Riwayat Ibnu Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Berbunyi, berderit. Taib dulu saya artikan berderit. Berbunyi seperti apa bunyinya? Rahl birraqib, yaitu rahl. Tempat pelana ketika apa dinaiki oleh orang yang menaiki di atasnya, berderit-derit. Taib. Untuk hadis ini, akhwan, telah kita lewati dulu, akhwan. Tadi saya sudah lihat hadis Zubair bin Mut'im. Telah kita lewati dulu. Hadis dhaif yang dikenal dengan hadithul atid. Di depan pembahasan apa itu, biar halamannya dituliskan. Hadis atid tentang masalah apa? Arsy. Wa qala bi asabihi mithla al-qubbah. Naam. Tayyib badannya. Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dengan an-an. Coba penanya. 3 9. Wa fi kisah Sa'ad bin Mu'ad yawma Bani Quraidah. Hadisnya dhaif sehingga tidak perlu kita berpanjang lebar padanya karena tidak dibangun di atasnya hukum. Lama hakama fihim an tuqtala muqatalatuhum wa tusba dararihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta fihim bihukmil maliki min fawqi sab'i samawat. Untuk hadis kisah Sa'ad bin Mu'ad, ikhwan, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan di sini wa huwa hadithun sahihun akhrajahu al-Umawi fi maghazihi wa asluhu fi sahihain. Memang asalnya dalam sahihan, cuman tidak ada penetapan min fawqi sab'i samawat. Taib. Makanya riwayat ini yang sahih, nah sahih tapi apa? Tanpa tambahan mim fauqi sab'i samawat. Laqad hakamta fihim bihukmil malik, sungguh engkau telah menetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, telah benar dalam menetapkan hukum di sini. Takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena riwayat yang ada dalam Sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri Al-Khani Fila tidak ada tambahan tersebut. Dan itu yang benar. Nah, dan menyatakan bahwasanya padanya illah. Taib. Sebagaimana disebutkan dalam Ilal Daruqutni, juga Ilal dari Abi Hatim rahimahumallahu taala. Yang untuk menyatakan bahwasanya tambahan tersebut itu tambahan yang bisa diterima ini berat. Wara al-Bukhari an Zainab radhiyallahu anha annaha kanat tafkharu an azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqul zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Untuk riwayat ini jelas ikhwan fillah dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dulu Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan dirinya ikhwan di hadapan istri-istri Nabi yang lain, mengatakan zawwajakunna ahalikunna, telah menikahkan kalian keluarga-keluarga kalian, dalam artian wali-wali kalian yang menikahkan kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku, Allah Subhanahu wa taala yang menikahkanku dari atas langit yang tujuh. Kenapa? Karena Allah memang yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Sebagaimana kisahnya dalam surat Al-Ahzab. Sehingga Zainab membanggakan hal tersebut atas istri-istri Nabi yang lain. Taib. Berarti dari beberapa hadis ini ikhwan yang diingat-ingat, yaitu hadis Zainab ini dalam Sahih Bukhari, kemudian tadi hadis tafsir dari huwal awal wal akhir wal zahir wal batin untuk menetapkan tentang apa fauqiyah, juga hadis inna rahmati sabaqat ghadabi, hadis Abi Hurairah padanya apa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsh. Naam. Tiga hadis yang sahih. Hadis Abi Hurairah. Hadis dalam sebab Muslim. Athar tadi, wal awal wal akhir. Tafsirnya. Kemudian apa? Hadis Zainab, ingat-ingat. Naqta'i bihada subhanakallah. Hadith al-tidak khanifillah sangat banyak keluar di kitab-kitab akidah, terutama pembahasan ini, maka diingat-ingat sebab kedaifannya. Nah, hadith-hadith yang diperbincangkan seperti ini diingat-ingat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.